anjing dan lonceng. Ya. Makruhnya dalam sebuah perjalanan bersama rombongan di situ ada anjing dan ada juga loncengnya. Ya. Makruh membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan. Masalah anjing kita telah bahas pada bab sebelumnya tentang sebenarnya sebelum-sebelumnya ada pembahasan tentang kepemilikan anjing, ya, tentang kepemilikan anjing. Para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW tidak membenarkan kepemilikan anjing kecuali beberapa tujuan, yaitu anjing yang pertama digunakan untuk berburu, ya, kemudian untuk menjaga kebun atau ladang, ya. Ini beberapa pengecualian, sisanya tidak dibenarkan, ya. Dan kata Nabi SAW akan mengurangi pahala setiap harinya satu kirat itu sebesar gunung besar, ya. Jadi ketika kita punya anjing dan anjing itu bukan untuk dimanfaatkan dalam beberapa poin tadi untuk berburu, memang berburu karena memang anjing salah satu sarana untuk mendapatkan buruan, ya, untuk dimakan hasil buruannya. Namanya al-kalbul mu'allam dalam bahasa Al-Quran, illa ma'ullimtum, itu anjing yang kalian ajari berburu sehingga ketika dia menangkap mangsa dia tidak akan menikmati apa yang ditangkapnya. Dia akan tahan sampai tuannya datang kemudian memanfaatkan untuk dia, mungkin anjingnya juga dapat. Intinya itu anjing yang diajar berburu dan itu yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga yang menjaga kebun, ya. Kalbu harthin, ya, anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman, ya. Adapun yang sisanya, ya, maka masuk dalam ancaman dikuranginya pahala kita setiap hari. Ya. Maniktana kalban illa kalba saydin au harthin. Ya. Naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada pengecualian anjing, misalnya bisa jadi anjing yang digunakan berburu masuk ke dalam rumah, atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun tanaman masuk ke rumah, maka ada ancaman khusus sebagaimana pada bab yang sebelumnya, bahwa mereka tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya, ya, tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Kalau seandainya anjing yang di rumah itu bukan anjing yang dikecualikan tadi, ya, berarti sudah ada berapa ancaman kurangnya pahala karena memiliki anjing bukan untuk yang dikecualikan, kemudian masuk keberadaan anjing itu di rumah, ancamannya tidak masuk malaikat, sudahlah kurang pahala, malaikat tidak masuk, ya. Nah, ini yang perlu dipahami karena sekarang ini orang memiliki anjing bukan untuk kedua-duanya tapi hanya untuk dipelihara, untuk menjadikan anjing hias yang luar biasa harganya, dan tidur bersama, makan bersama, ya, menjilat-jilat badan pemiliknya, tuannya, dan seterusnya. Ini ancamannya sudahlah dikurangi pahala bagi seorang muslim, ya, setiap harinya satu qirat, kemudian di rumahnya tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat, malaikat yang memberikan dorongan untuk beribadah dan taat. Kemudian sekarang ini bisa jadi anjing itu yang ada di rumah dibawa dalam perjalanan, ya, dan dibawa dalam sebuah perjalanan, maka dalam perjalanannya itu pun juga malaikat tidak akan menyertai rombongan ini karena keberadaan anjing. Itu tentang anjing. Sementara lonceng, ya, lonceng para ulama menjelaskan seperti juga di sini Imam An-Nawawi. Pada halaman 181 ada dalam alenia yang situ ada kata ar-rufqah, yaitu rombongan, dapat dibaca ar-rufqah atau ar-rifqah. Kemudian kata al-jaras dalam kurung lonceng dibaca al-jaras, ya, al-jaras, ya, dan itulah yang populer bacaannya. Demikianlah yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Al-Qadi menukilkan bahwa itu adalah riwayat mayoritas ulama, dan dia berkata kami juga membacanya berdasarkan riwayat dari Abu Bahar dengan al-jaras. Maksudnya adalah sebutan untuk sebuah suara. Kata al-jaras pada asalnya berarti suara yang kecil, ya. Ini tentang al-jaras, dan dia memang maknanya lonceng, karena memang lonceng ini bermacam ragam, ya. Ada lonceng yang di dalamnya ada pemukulnya. Nanti ketika digerakkan dia berbunyi. Ketika yang di luar bagian luarnya bergerak pasti akan berbunyi dia. Yang pertama kali masuk dalam kata lonceng itu bentuk yang seperti ini. Biasanya yang digantungkan di hewan, ya, itu juga ketika hewan bergerak-gerak dia berbunyi-bunyi. Kucing atau yang lainnya, atau sapi atau kerbau, ya. Ini yang pertama kali masuk dalam kata lonceng, dan para ulama mengumumkan yaitu dari sisi suara. Bila mana suaranya yang bunyinya seperti, walaupun bentuknya tidak seperti itu, maka dia juga masuk ke dalam kategori lonceng yang terlarang berada dalam sebuah perjalanan bersama rombongan. Kita baca hadisnya. Hadis nomor yang pertama, hadis nomor berapa? 5484. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Abu Kamilin Fudail bin Husain al-Jahdari qala haddathana Bishrun ya'ni ibn Mufaddal qala haddathana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bunyi hadisnya. La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Artinya kata Nabi SAW, tidaklah malaikat menemani, ya, tashabul malaika, tidaklah malaikat menemani, menyertai, ya, rufqah rombongan, fiha pada rombongan ini ada kalbun anjing, wala jaras, dan juga tidak menyertai malaikat rombongan yang ada jarasnya yaitu lonceng. Ini nas dari Nabi SAW. Walaupun Al-Imam An-Nawawi di atas dalam bunyi bab mengatakan apa? Makruh. Ya, makruh. Dan ini salah satu pendapat yang dinukilkan dari para ulama, dan ada yang mengatakan haram sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, ya, dalam syarah Sahih Bukhari, karena hadis yang sama, hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari, dan Ibn Hajar mengatakan banyak para ulama yang mengharamkan, ya. Banyak para ulama mengharamkan, dan Imam Nawawi di sini berpandangan bahwa hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh, ya. Sementara hadisnya memang hadisnya adalah kebersamaan malaikat, ya, kebersamaan malaikat, walaupun bukan sesuatu yang mesti, tetapi tentu akan bagi seorang mukmin ini sangat membahayakan ketika dia tidak bersama malaikat yang mendoakannya, yang memintakan ampunan, yang memberikan perlindungan, ya, yang memberikan keberkahan. Bagi seorang mukmin yang ingin mengumpulkan banyak kebaikan, ini sebuah ancaman. Mungkin pendapat yang mengarah kepada makruh ini lebih kuat, ya, karena memang ancamannya hanya sekedar itu. Ya. La tashabu al malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Ya. Malaikat tadi sudah kita ketahui bahwa ini maksudnya malaikat rahmat, malaikat yang selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Seperti sekarang ini bersama kita malaikat, ya, bersama kita malaikat berdasarkan berita dari Nabi SAW berkumpul di salah satu rumah Allah, belajar agama, membaca kitab Allah, mempelajarinya, maka malaikat akan menaungi dan Nabi SAW juga mengatakan wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma bima yasna. Sungguhnya malaikat la tada'u ajnihataha membentangkan sayapnya li talibil ilmi kepada penuntut ilmu karena menyukai apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian malaikat juga setelah salat di masjid, orang-orang yang berada di, tetap di tempat sholatnya akan didoakan juga oleh malaikat, ya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa barang siapa yang sholat kemudian dia tetap di tempatnya maka senantiasa malaikat mendoakannya, mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Berarti sekarang kita masih didoakan oleh malaikat. Nah, kebersamaan ini yang diinginkan oleh seorang mukmin, seorang muslim, ya. Maka bagi mereka ini sebagai ancaman, tapi bagi mereka yang, bagi orang-orang yang tidak peduli malaikat bersama mereka atau tidak, bukan urusan, maka ini bukanlah sebuah ancaman. Ya, tentu keberkahan hidup mereka juga tidak mereka perhatikan, bagaimana diridhai oleh Allah juga tidak mereka perlukan, bagaimana malaikat-malaikat yang tidak mendurhakai Allah, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang suka kepada orang-orang yang beribadah. Ya, yang memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, ini mereka juga tidak peduli. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita tentu sangat khawatir dalam perjalanan itu kita tidak disertai oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersama malaikat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, akan selalu jauh dari dosa. Nah, dan bisa jadi kalau penjelasan para ulama bahwa ketika yang dimaksud adalah malaikat rahmat, malaikat yang menyertai orang-orang yang bertakwa, menyertai orang-orang yang beribadah, bukan berarti malaikat yang lain tidak bersama. Walaupun di situ ada anjingnya, ada loncengnya, seperti malaikat yang menulis catatan amalan, ini tetap berada bersama mereka. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, ya, seseorang yang tidak ditetapkan mengenainya takdir Allah seperti bencana, maka mereka tidak bersama untuk menjaga orang ini. Jadi malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang tadi, yang memang mereka tugas mereka adalah masuk bergabung bersama orang-orang yang beriman, ikut beribadah seperti ikut sholat Jumat. Ya. Nabi SAW mengabarkan para malaikat ikut sholat Jumat. Ya, dan mereka sebelumnya bertugas untuk membuat data, memberikan bonus kepada orang-orang yang segera datang ke masjid untuk salat Jumat. Bonusnya berkorban seekor unta, berkorban seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam, dan terakhir adalah sebutir telur. Ya, seperti bersedekah berkorban dengan sebutir telur. Nanti setelah khatib naik mimbar, mereka ya menutup catatan bonus ini, kemudian mereka duduk untuk mendengarkan khutbah, ya, menunjukkan bahwa mereka bersama. Ini yang dimaksud, malaikat-malaikat inilah yang dimaksud oleh hadis-hadis yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau rufqah di sini rombongan dalam perjalanan, ya, rombongan dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan itu sunnahnya berombongan, ya, dan diangkat amir, ya. Dan bahkan bila mana berangkat perjalanan sendiri, ya, mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Berangkat sendiri dalam safar perjalanan ini mudaratnya mungkin terbukanya kesempatan untuk terjerumus kepada dosa ada. Kemudian ketika kita butuh bantuan, tidak ada yang membantu. Ya, bila mana kita berangkat bersama rombongan dan ada amirnya, maka ini yang dituntun oleh agama. Makanya di situ ada kata-kata rufqah, yaitu rombongan dalam perjalanan. 5485 hadis berikutnya. 5485. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir wa haddathana Kutaybah qala haddathana Abdul Aziz yakni Darawardi kilahuma an Suhailin bihadal isnad. Hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang lain, ya, gurunya sudah berbeda, kakek gurunya, yaitu guru dari gurunya juga sudah berbeda. Kemudian dia bawakan hadis dengan jalur yang lain pula yang baru, yaitu Qutaibah, gurunya yang lain, dari kakek gurunya Abdul Aziz Darawardi. Kemudian nanti Jarir dengan Abdul Aziz Darawardi meriwayatkan dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, seperti hadis yang pertama tadi. Sementara bunyinya sama, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Ya. Hadis berikutnya 5486. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin, ini tiga orang. Yahya ibnu Ayyub, yang kedua Qutaibah ibnu Sa'id, ya. Kemudian ibnu Hajar, ibnu Hujrin, yaitu Ali. Qalu, mereka bertiga mengatakan haddatsana Ismail, yakni ibnu Ja'far, ya, an anil ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala, hadisnya tiga kata, al-jarasu mazamirus syaitan. Al-jarasu mazamirus syaitan. Ini terkait dengan jaras yang ada dalam hadis pertama, yaitu malaikat tidak menyertai rombongan yang di situ ada anjing dan lonceng. Ditekankan oleh hadis yang sekarang ini juga, hadis Abu Hurairah, bahwa al-jaras itu adalah seruling syaitan. Ya. Seruling syaitan adalah lonceng. Al-jarasu mazamir syaitan. Lonceng adalah seruling syaitan. Nah, ini di antara hikmahnya. Ini di antara alasan kenapa tidak dibenarkan malaikat tidak menyertai rombongan yang ada loncengnya, karena lonceng itu seruling syaitan. Ya. Jadi mereka tidak ingin bersama setan dalam rombongan tersebut, ya. Dalam rombongan tersebut, dan ini menunjukkan bahwa sebagian amalan kita mengundang setan, mengundang datangnya setan, seperti di rumah, ya. Bila mana malaikat tidak masuk, berarti setan masuk. Ya. Ketika ada benda-benda tadi, ya. Kemudian bila mana di rumah itu dibacakan surat-surat tertentu, maka setan tidak berani masuk, berarti yang masuk malaikat rahmat. Nah, seperti masuk rumah baca bismillah, maka setan tidak ikut serta masuk ke dalam rumah, memudahkan malaikat masuk. Kemudian bila dibacakan di rumah surat al-baqarah, maka setan juga tidak berani untuk masuk ke rumah. Inna syaitan la tadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul baqarah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan tidak mampu masuk ke rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti kalau syaitan di dalam kondisi ini tidak masuk, malaikat rahmat yang akan mudah masuk. Dan jaras yang terlarang tadi, karena dia adalah suara atau seruling syaitan. Itu tiga hadis, ya, yang berkenaan dengan bab makruh membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita dewasa ini, atau saat di zaman kita sekarang ini, mungkin jarang, ya, kita berhubungan dengan lonceng, berhubungan dengan anjing. Apalagi ada, kalau dalam sarana transportasi sekarang ini, peraturan sangat ketat untuk membawa hewan-hewan piaraan, ya, jangankan anjing, kucing saja sangat ketat untuk membawa masuk ke pesawat, ya. Sementara di padang pasir tidak ada aturan ini. Ya, dan kendaraannya berkenaan dengan itu, unta, ya, kuda ataupun keledai. Bila mana dalam perjalanan di padang pasir, tentu kebutuhan mereka kepada lonceng ini besar untuk memberi tanda kemana hewan piaraan mereka pergi. Kalau seandainya mereka kehilangan, untuk mencarinya mudah dengan suara. Tetapi tetap saja Nabi SAW memberikan ancaman, padahal sangat dibutuhkan. Ya. Bila mana sekarang ini tidak dibutuhkan, tetapi tetap pelanggaran atau tetap dilakukan pelanggaran seperti ini, tentu tidak hanya sekedar sebagai makruh lagi, seperti yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi dan dipilih oleh Imam Nawawi, tentu sudah merupakan pelanggaran yang nyata, ya, karena Nabi SAW memberikan ancaman tadi bahwa malaikat tidak menyertai rombongan yang di situ ada anjing dan ada loncengnya. Halaman 181 terakhir dengan 182, ya, di dalam hadis di atas terdapat pelajaran penting, yaitu Satu, dimakruhkan membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan. Ya. Para malaikat tidak akan menyertai rombongan perjalanan yang padanya terdapat salah satu dari keduanya. Ini maksud dengan malaikat di sini, itu jalan yang tadi telah kita uraikan. Dan setelah itu kita masuk ke bab berikutnya yang mungkin juga hampir berhubungan dengan bab yang sekarang, yaitu bab karahat kiladatul watari fi raqabatil ba'ir, makruhnya mengalungkan al-watar ya di tengkuk atau di leher unta ya. Di sini menggalungkan tali ya, menggalungkan tali, dibuat tali khusus di lehernya digantung. Dan nanti akan ada perbedaan pendapat para ulama. Di leher hewan itu biasanya kalau kami di kampung itu di kerbau ya, ya di lehernya dibuatkan tali. Biasanya kalau nanti difungsikan untuk diikatkan tali untuk diikat ditarik, ya tidak terlalu payah lagi. Ya, sebagaimana di hidungnya juga dibuat untuk mengikat tali. Ya, jadi menggantungkan tali di leher unta, dan karena memang dari hikmahnya itu bukan hanya unta dan hewan-hewan yang lain, ini dimakruhkan berdasarkan hadis yang ada di bawah bab ini. Ada satu hadis, kita baca hadis nomor 5487. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah bin Abi Bakr an Abbad bin Tamim anna Aba Bashir al-Ansari akhbarahu annahu kana Aba Bashir al-Ansari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu annahu radhiyallahu taala an أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Yeah. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم والناس في مبيتهم. Kata Nabi, لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك, أرى ذلك من العين. Hadisnya bermula dari cerita Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, saya pernah ikut dalam sebuah perjalanan bersama Nabi, dan Nabi mengutus seseorang ya, mengutus seorang utusan. Kata Abdullah bin Abi Bakar, salah seorang perawi ya, hasibtu annahu qal, saya mengira, maksudnya gurunya yaitu Aba Bashir, mengatakan wannasu fi mabitihim. Ketika Nabi mengutus utusan tadi, orang-orang sudah pada istirahat. Dalam perjalanan itu ada mereka berhenti, kemudian mereka sedang istirahat. Lalu pesan yang dibawa oleh Rasul itu, pesan Nabi yang dibawa oleh utusan tadi adalah ya, ini perkataan Nabi, la yabqayanna, tidaklah tersisa atau ada fi raqabati ba'ir, di leher seekor unta kiladah tali ya, kiladah tali atau kalungan, baik itu dari watar ya, watar juga tali ya, tapi jenis bahannya berbeda ya, au kiladah, atau secara umum apapun yang dikalungkan berupa tali di lehernya, kecuali illa kutian, kecuali dipotong. Jadi Nabi SAW perintahkan tali-tali yang ada di leher unta-unta yang ada ketika itu bersama mereka dipotong. Ini perintah Nabi SAW. Ya. Inilah dalil makruhnya. Ya, bahwa Nabi SAW dalam perjalanan itu mungkin melihat banyak para sahabat yang meletakkan di leher untanya kalungan tali, mungkin untuk dipegang, untuk apa ya. Ya, jadi Nabi SAW perintahkan untuk dipotong, tidak ada yang tersisa. Pokoknya unta yang manapun, bila mana ada tali itu maka dipotong. Sementara Imam Malik, ya, Imam Malik ketika meriwayatkan hadisnya, karena perawinya kan Imam Malik, ya, perawinya Imam Malik. Imam Muslim mendapatkan dari gurunya Yahya ibn Yahya, dan Yahya ibn Yahya meriwayatkan dari gurunya Imam Malik. Imam Malik ketika meriwayatkan hadis ini, dia memberikan komentar terhadap hadis ini bahwa yang saya pahami dari hadis ini maksudnya adalah tali yang dikalungkan di leher untuk menolak penyakit ain. Ya, jadi fungsinya adalah sebagai tangkal. Ya, jadi dia memahami bahwa larangan ini ditujukan kepada tali yang digantungkan di leher hewan itu yang tujuannya adalah untuk menolak penyakit. Ya, untuk menolak penyakit. Maka disuruh oleh Nabi SAW untuk dipotong. Ini pemahaman Imam Malik. Ya, ini pemahaman Imam Malik. Bahwa kalau seandainya tali itu bukan untuk itu, maka dibenarkan. Misalnya talinya di leher itu untuk hanya sekedar untuk dibawa dari kampung ke kota agar mudah dipegang, mudah diikat, maka dibuat kalungan tali yang kuat, nanti tinggal diikatkan di sana. Kalau itu maksudnya menurut Imam Malik tidak ada masalah. Tetapi kalau tujuannya adalah sebagai tangkal, ya, sebagai jimat, ya, karena memang ada orang yang melakukan itu, maka ini yang masuk dalam konteks perintah Nabi ini, yaitu dipotong. Ini pemahaman Imam Malik. Sementara ulama yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ada yang mengatakan hikmahnya bukan karena itu. Ya, bukan karena itu, karena nanti kalau tali itu ada di leher mereka dan mereka berjalan di semak-semak, nanti tersangkut tali itu di kayu di mana, sehingga mereka sulit melepaskan dan mereka pasti mati tercekik. Ini alasannya, maka Nabi SAW perintahkan untuk dipotong. Dan ada beberapa penjelasan para ulama tentang alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan memotong tali yang dikalungkan di leher unta. Kalau seandainya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa alasannya adalah karena itu untuk tangkal, kalau itu untuk tangkal, maka bukan unta saja. Bukan unta saja, kerbau juga berlaku, sapi juga berlaku, kucing juga berlaku. Bahkan rumah juga harus berlaku. Rumah kalau dibuatkan tangkal itu juga dia harus dipotong, dibuang. Bahkan manusia juga. Maka Nabi SAW ketika melihat ada kalung atau gelang di tangan seseorang, Nabi bertanya, ini apa? Kata orang ini, minal wahina. Minal wahina, kata orang ini untuk melemahkan kekuatan jahat yang akan menuju saya. Jadi dia tangkal. Kata Nabi SAW, inzi'ha, copot dia. Fa innaha la tazidu illal wahan. Ya. Sungguhnya dia tidak memberikan kamu tambahan kecuali kelemahan. Ya. Maka Nabi perintahkan untuk dicopot, dan bahkan Nabi mengancam, man ta'allaqa tamimatan fala atammalah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah itu artinya diambil dari kata sempurna. Barang siapa yang menggantungkan tamimah yang tujuannya untuk menyempurnakan dirinya agar tidak dimasuki oleh apapun yang dikhawatirkan atau membuat dia semakin ada kekuatan, maka sesungguhnya dia tidak akan memberikan dia kesempurnaan. Ya, dia tidak akan memberikan kesempurnaan, dia akan memberikan kelemahan. Apalagi kalau dia lupa membawa atau memakai hal tersebut, maka dia merasa lemah sekali. Maka tidak akan, karena berpijak, bersandar, bertopang kepada sesuatu yang lemah. Kita sekarang mengandalkan kekuatan seorang anak kecil, kita lemah berarti. Yang kita andalkan itu anak kecil. Nah, sama dengan itu, dia tidak punya kekuatan apa-apa, lalu kita sandarkan diri kita kepadanya. Nah, ini untuk pendapat Imam Malik bahwa itu penyebabnya adalah tangkal. Maka ini bukan hanya unta seperti dalam bab ini, tali di leher unta, tetapi semua. Karena ini adalah termasuk pada bentuk salah satu kesyirikan, dan ini syirik kecil, ya. Kemudian bila mana alasannya adalah dikhawatirkan hewan itu tersangkut talinya di semak-semak sehingga dia tercekik, ya, bisa mati. Dan ini kejadian banyak sekali, ya, kasusnya. maka ini juga bukan untuk berlaku untuk unta saja, tetapi untuk yang lain. Ya. Kedua-duanya pendapat yang kuat. Ya. Kedua alasan tadi adalah pendapat yang kuat, dan kita pemilik hewan juga mesti berhati-hati. Ya. Mesti berhati-hati. Kalaupun tujuannya adalah untuk mudah memegangnya, mengendalikannya, maka dan tetap ingin membuat kalungan tadi, maka tidak usah diperketat, tidak usah diperlebar atau dihindarkan di tempat-tempat yang dia yang kemungkinan dia akan tersangkut. Ya. Tetapi memang kita dahulu, saya juga termasuk yang mengembala kerbau, ya. Ya. Kita jarang memberikan itu karena memang dikhawatirkan, karena kita mengandangkan kerbau itu petang hari. Ya, besok pagi kita lepaskan lagi dan dia pergi kemana-mana cari makan ke hutan-hutan. Waktu itu belum ada hutan sawitnya. Ya, masuk ke hutan, kalau sekarang hutan sawit payah. Kalau sudah masuk sawit itu sudah berbahaya. Dahulu hutan kemana masuk, nanti hampir-hampir matahari tenggelam dia datang lagi. Nah, kita tinggal saya waktu kecil-kecil itu tinggal mengarahkan ke kandangnya, yaitu kayu yang dipancang-pancang kemudian bentuk persegi empat, nanti ada pintunya. Jadi mereka masuk dan tutup pintunya. Ya, nanti besok lepaskan lagi malam hari di kandang. Dan itu kerjanya kami dulu waktu kecil-kecil, dan itu tidak ada, bersama sekali tidak ada tali itu, karena memang membahayakan. Kita khawatir. Nah, kecuali yang ada di hidungnya itu pun kita khawatir tersangkut dan dia sulit untuk melepaskan. Dan kedua-dua alasan tadi tepat dan masuk akal. Apalagi kalau itu tujuannya adalah sebagai tangkal, dan ini sangat berbahaya, membahayakan akidah, membahayakan juga hewan yang dipasangkan tali kalung tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ini tentang uraian tadi ada di halaman 184 ya. Tentang alasan Imam Malik. Imam Malik itu berarti kita harus hati-hati di sini. Ujung-ujung dari hadis ini bukanlah hadis. Makanya katakan qala Malik. Ya. Saya menganggap bahwa ini disebabkan oleh alasan menghindarkan dari penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata, ya, yang mungkin penuh kekaguman atau penuh dengan iri dengki. Ada dua penyebabnya, pandangan mata yang dipenuhi oleh kekaguman. Ya, bisa jadi kena unta itu bagus sekali, atau kerbau itu bagus sekali, atau sapi itu bagus sekali. Ini juga dibahayakan pandangan mata. Atau pandangan mata yang disebabkan oleh kedengkian. Ya, kedengkian. Ini juga kita diajarkan dengan tuntunan syariat, tetapi kalau ajimat atau tangkal ini sama sekali tidak dibenarkan. Surat membaca surat qul a'udzu birabbil falaq atau muawwidzat, ini juga salah satu cara ya. Dalam surat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Ya, min syarri hasidin idza hasada. Kemudian juga a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. A'udzu billahi bikalimatillahi min kulli syaitanin humma wa min kulli ainin lammah. Ini juga bisa kita persenjatai diri kita dan anak-anak kita, ya. Dan tidak ada syariatnya membacakan kepada rumah, ya. Bacakan kepada rumah agar terhindar dari penyakit ain. Rumah bagus kita bacakan terus dan dilimaui, atau kendaraan yang mewah dibacakan, itu tidak. Cukup kita sendiri sebagai pemiliknya membaca itu, dan tidak perlu dibacakan kepada barang-barang yang dimiliki kecuali anak, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Wa'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dibacakan oleh Nabi kepada dua cucunya Al-Hasan wal Husain. Wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.